Positioning Indonesia, Hermawan Sulistyo. Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, dimanfaatkannya berbagai celah dalam peraturan perundangan oleh para elit di eksekutif, legislatif maupun partai politik sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, juga mempengaruhi kinerja lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, terutama di tengah situasi seperti bola liar di tahun politik menjelang pemilu sekarang ini. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, mengapa Bapak melihat situasi macam bola liar sekarang ini juga berpengaruh pada kinerja KPK? Semua kasus-kasus besar sampai Hambalang segala macam ini kan ceritanya dulu dari Gayus. Berangkai terus, orang lupa gitu loh. Jadi ini makin isunya, kasusnya kan makin menggurita kemana-mana ini ya. KPK penyidiknya cuma 100. Kebakalan lah bisa terjadi. Jadi, Bapak melihat opini tentang netralitas KPK yang pastinya akan terpengaruh oleh situasi ini ya, Pak Her? Iya, kalau dia berusaha steril apapun, ingat bahwa pertarungan politik itu zero sum game. Saya tidak ikut-ikutan misalnya, tapi saya salah satu kekuatan politik. Kalau ada dari KPK yang nyangkut sapi impor, kemudian ada nyangkut ini bawang impor misalnya, atau nyangkut simulator atau nyangkut apa, kan saya berkepentingan untuk rontokin lawan saya, didorong-dorong aja terus kan gitu. Jadi bukan hanya mereka yang menghambat kerja KPK, koruptor-koruptor yang menghambat kerja KPK, tapi juga sebaliknya, koruptor-koruptor lain, maling-maling lain, atau kekuatan politik yang tidak korup yang mendorong-dorong ini supaya lebih maju kan gitu. Yang satu berusaha menghambat, yang satu lebih maju lagi, tapi dia memetik keuntungan dari kalau itu diproses gitu. Lantas, apakah ini berarti KPK juga telah terkooptasi oleh kepentingan para elit, Pak Her? Enggak. Kalau saya lihat mungkin 1-2 orang atau apa, 1-2 kebijakan yang salah atau kecelakaan gitu bisa aja. Tapi tidak perlu dikooptasi pun dia tidak bisa menghindari nuansa kepentingan dari lingkungan politik ini gitu. Kalau ada 3 orang bertarung, kemudian wasitnya menyemprit orang si A, B, C ini, yang si A-nya karena dosanya paling besar dia semprit, belum berarti kan si B dan C-nya kan nggak berdosa gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.